Yohanes hondongam 20. Bengi-bengi pindah lo minggu eta to'o, analek bau Maria Magdalena lakundo kubu. Sule lako, ya naitan indo batu dilapas sambak balokko tibehom. Ya tap palo mumpak siah laun pelambi Simon Petrus, anendo pasikola tu napaka maja puang Yesus na waam. Nah, lantau indo bakena puang Yesus ilamai kubu. Sapok napa mbaamu ngei. Ya tap palek basiham Petrus solen domesa pisolana pasikola lako kubu. Basilu mumpak, sapuk malapuk puha yang dusulana Petrus, nasuhun ia yolo landak laku kubu. Lumukun nolai tamen dolokko, ia angga hampe balun nanai tati hongka ilaam. Sapu taya lek bak tama, meulak sian duka Simon Petrus, tapa tahu ia tamen dolokko, ia nai tain dope balun ti hongka. Sapu indo samping di sapusan nulunna, tak si kahuku indo pe balum, sapu lo senga ia tilulum. Ya lek bang duka tamen dusulana Simon Petrus toyolo landak laku kubu, ya naitam nasuhun na tappasam. Aka sule lako alloita to'o, tak liupi na kalesun do puha ti suhai lambat takada dewata nawa, tak mala tala tubo sule. Puha ya to'o, ya mak pusule lako banwanna. Sapo kekde ya Maria Magdalena di olo nabak balokko, watu eta to'o sumahho. Napasindu sumahho, lumukku na nanolai tamen dolokko. Ya naitan dua malaika basi mak puhe pamabusa, mokok di ndoongi ampuhan ongi bakke na puan Yesus, mesa dio tande penguluan na, ana mesa dio tande pempolosan na. Ya mekutanan indo malaika nawa. O indo akan na sumah hoko. Ya natimbai Maria nawa. Na lantau dewa tangku, ana na pombaa mungi. Puhai mak tula, menggihi ulaku bokok na, ya muitam puan Yesus kek dek dio, sapu tak nisa nawa puan Yesus dia. Nakutanain puan Yesus nawa, indo akan nasumah hoko. Men nampe ya. Nasanga Maria to mak bela. Nasuhu mak kada laku nawa. O tuam. Maka iko mualai. Kamaseya nantulasan na. Umbang yang pak pungye yang nama lalu kuala. Ya mak kada om puan Yesus nawa. O Maria. Ya menggihi ulaku puan Yesus anak mak kada ilam bahasa Ibrani nawa. Rabuni. Kalembasanna tuangguhu. Ya nawami puan Yesus. Damon dak ya, aku tak pek delangan nambeku. Sapok lek bak kola kuinggan na sola sugungku, anong paisan ni imua, nawa puang Yesus, lalangan na ambeku an na ambemua, puang ala ta'ala to ku penombai, anna puang ala ta'ala to penombaya. Ya lek bau Maria Magdalena umpelambi inggan na pasikolan na puan Yesus, anna na tulasan ni nawa. Si tangkan dewata. Anna na palandasan duka indo tulak na puang Yesus. Tapana bengi indo lo minggu eta to'o, ya mak mesan indo pasikolan nai la mesa banua dikadok bak bana, akong kahiak to kasalena to Yahudi. Pisanan na kedek-kedek babi ampuang Yesus ilan na la'alakna anna mak kade nawa. Kehongko ko anna maupa, nalambi ungkuak kamasan nangam. Puhe mak kada susi, yang pak paitan miliman na solasak dena. Ya tak den pada satilala indo pasikolan na muitan na dewata. Ya mak kada pulung puang Yesus nawa, kehongkok ko anna maupa, umba susi na suai ambeku, susi mak toduka ku suwa kwa. Puhai, nasimbuhui na nanawai. Tahi mayak penawa maseho, maka mampuni kuak dosana tau, ira diampuni to'o. Anna maka tak mampuni ak dosana, yala tak to diampuni. Indo Thomas, si diwaan to Hindu, mesa duka to tiheke 12 pas sikolana puang Yesus, sapo taya dio hees sola-solana watun na nasule puang Yesus. Yanuam misolana. Thomas, puhang kang kami si ita dewata. Sapuna timbak Thomas nawa. Tapi kau kutapai, kita ikuita solamatangku, anna kutuk do indo pempesosan dio limana, anna indo bilakna dio sakdena. Pitu bengi lesukna, ya mak mesom pasikolana puang Yesus ilan indo banua. Eta to'o dio pulek heen Thomas. Muinda natika doa sambakba, sapo sule puang Yesus kede-kede oilan nalalakna anna makkade nawa? Kehongkok ko anna maupa, nalambi ungkuak kamasan nangam. Mane makkada polei nawa? Thomas, petua inda limangku, anna tuk doi tahunomu. Ko koi limammu tamain desak deku, amu kakak ibilakku. Ta ungkola bata-bata liu, sapo katappai. Ia tappana timbai Thomas nawa? Oh debatangku, anna puang Allah Ta'ala toku penombai. Ya mak kadompon Yesus nawa. Mane matapak da kole, akamu itama. Kihongko anna maupak lakuin ganna tau to matapak, moya na taak naita. Buda pisengak na tanda memang-memang na pogau puan Yesus di olo na pasikolana, sapo taun dituli asan nila ninde suha. Sapo yasan ni atau di suha anna malam katapa ya mua, puan Yesus untoin doto dilantik lame pasalama, anak na puan ngala ta'ala, anna lalu lambik kuak katubuam, umpulala nino kamata pasamuak lako kalena.